sekalipun berat, adalah kata yang tampaknya sangat luar biasa, tapi sebuah paradoks yang pasti tak biasa. Ya, kuat walaupun berat, tak persoalan ada di mana, dengan siapa. Tapi yang menjadi persoalan adalah di dalam diri Anda sendiri. Tak penting berapa besarnya musuh kita, tak penting berapa sulitnya persoalan kita, tak penting di mana itu terjadi, di Asia, Eropa, Amerika, atau di mana saja di kolong dunia. Tapi penting siapa Anda, penting bagaimana sikap hati untuk menyikapi apa yang kita sebut berat dalam hidup ini. Anda dan saya, semua kita, umat manusia, berjalan dari persoalan kepada persoalan, ditimpa berbagai hal yang tak kita ingini. Kita tidak pernah mengundang permasalahan datang ke dalam rumah, tapi ia selalu rajin hadir, bahkan lebih dari apa yang kita bisa. Banyak yang menyerah, mengalami kekacauan, pertikaian, perselisihan yang tak terbilang, korban rasa jatuh panjang sudah. Kepahitan demi kepahitan dicari pembenarannya, kegagalan demi kegagalan mulai diluruskan dan dianalisa penyebabnya. Semua mulai menyalahkan lingkungan yang ada, padahal lingkungan tak akan pernah berubah, ya bahkan makin menekan dalam kehidupan. Coba semua menganalisa peristiwa demi peristiwa yang terjadi, padahal itu tak pernah bisa untuk diulangi demi perbaikan, karena waktu terus berjalan menggapai yang apa ada di depan. Karena itu kuat sekalipun berat sangat bergantung pada diri Anda sendiri. Bagaimana Anda menyikapi hari-hari Anda? Kuat walaupun berat sangat bergantung bagaimana kita menjalani kehidupan kita. Karena sejatinya persoalan berat sangat berat di dalam pikiran. Karena kita sangat mengasihani diri dan kita kemudian berkata, ini tidak cocok buat saya, terlalu berlebihan. Kita mulai mengecam beban yang datang, mengasihani diri dengan cara yang tak bijak, sehingga dalam perjalanan waktu persoalan semakin terasa berat. Padahal sejatinya kita kuat. Tuhan itu adil, tak membiarkan persoalan melebihi batas kemampuan. Tapi kita merekayasa persoalan sangat besar, menimpa, membuat kita tidak berdaya dan mengambil keputusan yang salah, dimulai dengan kata, aku tak kuat. Lalu kemudian kita menghalalkan cara untuk boleh menjadi kuat. Akibatnya kita terperangkap pada jebak yang menakutkan. Semoga Anda punya waktu untuk memperbaiki diri, sehingga Anda kuat sekalipun hidup berat. Itu tak susah karena tidak ada di luar sana. Itu mungkin karena di dalam diri Anda. Temukan makna itu bersama saya, Bigman Sirait.